السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله، pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk dapat berkumpul di tempat yang mubarak, tempat yang terbaik yang ada di muka bumi, tempat di mana kaum muslimin mereka berkumpul, berta'aruf, dan di dalamnya mereka menegakkan kewajiban mereka berupa salat lima waktu. Demikian pula mereka mengisi waktu-waktu mereka dengan talabul ilm, memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Sahihul Adabil Mufrad. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk di bab husnul khuluq, tentang akhlak yang baik, tentang akhlak yang mulia di dalam Islam, bahwa husnul khuluq, baiknya akhlak seseorang, memiliki peranan yang sangat penting untuk menyempurnakan keislaman seorang muslim dan memberatkan timbangan amal solehnya. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari baiknya akhlak seseorang, yang menunjukkan bahwa akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kesempurnaan Islam seorang muslim, yang memberatkan timbangannya dan melipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. seorang yang terbaik di antara kaum muslimin adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah hamba yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Disebabkan karena beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mempersaksikan kebaikan akhlak yang dimiliki Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mi'yar, menjadi tolak ukur baiknya akhlak seseorang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan seseorang yang patut dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan kaum muslimin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang sangat baik. Siapa yang berharap bertemu Allah dan beriman kepada hari akhir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak, maka hendaknya dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Sebab di dalam Islam tidak diperbolehkan seorang menjadikan seseorang di antara umat ini sebagai figur mutlak yang dia menjadikan orang tersebut al-wala wal bara'u alaih, menjadikan tolak ukur wala dan bara' kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanyalah Rasulullah alaihi salatu wassalam satu-satunya yang dijadikan sebagai figur mutlak, sebagai panutan yang diikuti dalam setiap perbuatan beliau, dalam setiap ucapan beliau, nasihat-nasihat beliau, demikian pula perintah-perintah dan larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi perlu diketahui bahwa secara umum apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, demikian pula perbuatan, dianjurkan bagi umat ini untuk mengikutinya, menirunya, kecuali apabila telah datang riwayat-riwayat dan nas yang menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk di antara kekhususan beliau, min khasaisir rasul alaihi salatu wassalam. Maka dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan seorang pun dari umat ini mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus untuk beliau dan tidak untuk umatnya. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dalam satu waktu lebih dari 4 istri. Tidak diperbolehkan bagi umatnya untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal ini, karena ini termasuk kekhususan beliau. Demikian pula seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan bagi Nabi untuk menikahi wanita tersebut dalam bentuk hibah, menyerahkan dirinya tanpa mahar. Ini juga termasuk kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula berpuasa wisal, menyambung antara puasa hari tersebut dengan hari yang berikutnya. Ini juga termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang itu merupakan kekhususan beliau alaihi salatu wassalam yang tidak diperbolehkan untuk ditiru oleh umatnya. Namun secara umum selain dari itu, maka beliau merupakan uswatun hasanah. Kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Hadis ke-205. Betul. Belum dibaca. Baik. Kita melanjutkan ke hadis yang ke-205, masih dalam bab yang sama, yang menjelaskan tentang husnul khuluq, kebaikan akhlak. An Abdullah ibn Amr qala, dari Abdullah bin Amr qala, beliau berkata, di situ jangan dibaca Umar, Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar. Dari mana kita membedakannya? Dari waw. Oleh karena itu dalam penulisan bahasa Arab, untuk membedakan antara Umar dengan Amr, maka dibedakan dengan penyebutan waw, karena enggak ada harokat. Penyebutan waw. Apabila disebut waw, maka dibaca Amr. Dan apabila tidak disebutkan al-waw, maka dibaca Umar. Oleh karena ini waw, ini disebut dengan wawul fariqah. Waw pembeda, yang membedakan antara Amr dan Umar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fahishan wala mutafahisha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itu bukanlah seorang yang fahish, dan bukan pula seorang yang mutafahish. Kedua sifat ini Nabi sallallahu alaihi wa sallam berlepas diri dari keduanya, karena ini merupakan akhlak yang buruk, fahish dan tidak pula mutafahish. Fahish berkata, berasal dari kata fuhsh, dan yang dimaksud dengan fuhsh, kullu ma yashtaddu qubhuhu min adh-dhunubi wal ma'asi. Yang dimaksud al-fuhsh, perbuatan fahish, di dalam bahasa Arab segala sesuatu yang buruknya itu berlebihan, yang sangat buruk dari perbuatan dosa dan perbuatan kemaksiatan. Dosa-dosa secara umum bertingkat-tingkat. Ada dosa-dosa yang kecil yang tidak disifati fahish, ada pula dosa yang sangat buruk, yang apabila seorang melakukannya maka rusak harga dirinya, dia menjadi rendah, pelakunya menjadi hina. Maka inilah yang dimaksud dengan perbuatan fahish, segala sesuatu dari perbuatan sangat buruk dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan perbuatan fahish ini itu mencakup ucapan, demikian pula perbuatan. Ucapan, misalnya seorang terbiasa menjadi tukang laknat, seseorang suka mencela, mulutnya itu kotor, ya, suka mendoakan kejelekan kepada orang lain. Apabila dia berbicara dan tidak menjelekkan pada orang lain, dia mengucapkan kata-kata yang jorok, yang sangat kotor, yang seorang yang berakal tidak sepantasnya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, sebelum orang itu masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bisa akhul asyirah, orang itu orang yang buruk pergaulannya dengan kerabatnya, buruk orang ini. Tapi begitu orang ini masuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur kata dengan tutur kata yang baik, yang lembut kepada orang ini. Sehingga ini yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mengucapkan kata-kata yang halus kepada orang ini yang sebelumnya beliau telah mengatakan bisa akhul asyirah, orang ini seburuk-buruk orang ada di kerabatnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah lembut ucapannya kepada orang tersebut pada saat bertemu, pada saat orang ini berdiri meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sebelum engkau bertemu dengannya, engkau mengatakan apa yang engkau katakan tadi, yaitu ucapan bisa akhul asyirah, orang itu seburuk-buruk orang yang ada di kerabatnya. Tapi setelah kamu bertemu, kenapa kok kamu mengucapkan kata-kata yang baik, tutur kata yang lembut kepadanya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya Aisyah, mata wajadtini fahisha, kapan engkau mendapati aku ini orang yang berbuat fuhish, melakukan perbuatan fahish dengan kata-kata yang keji, yang jorok. Inna syarran nasi man tarakahu an-nasu tiqa'a fuhshi, sesungguhnya manusia yang paling jahat, yang paling buruk adalah orang yang ditinggal oleh manusia yang lainnya karena mereka takut dengan perbuatan fahish yang dikerjakan orang itu. Orang takut mendekatinya. Kenapa? Karena kalau didekati, ya, paling-paling orang tersebut mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok. Nah, orang seperti ini orang yang fahish. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bukanlah seorang yang fahish. Wala mutafahisha. At-tafahush, mutafahish, itu juga berasal dari kata fahish itu sendiri. Cuman bedanya kalau mutafahish ini memaksakan diri untuk melakukan perbuatan itu. Memaksakan diri. Ya. Sebab di antara manusia ada seorang yang memang sudah menjadi tabiatnya suka berbuat fahish. Itu sudah menjadi tabiatnya. Tapi di antara manusia ada yang, ya, sengaja mengarahkan perbuatannya ke arah tersebut. Mungkin disebabkan karena pergaulannya dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang suka berbuat fahish, maka dia pun ikut-ikutan. Ya. Sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan keji tersebut. Atau yang hubungannya dengan perbuatan. Tadi kita jelaskan ucapan, demikian pula perbuatan. Seperti seorang yang berzina. Perzinaan itu termasuk di antara bentuk perbuatan keji yang menjatuhkan harga diri seseorang, yang merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menamakan zina itu fahisha. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan. Jangan kalian mendekati perbuatan zina karena perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisha. Perbuatan yang sangat keji. Dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Semua jenis perbuatan fahish yang zahir dan yang batin. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakan sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan kepadaku segala jenis perbuatan fahish yang nampak dan yang tersembunyi. Yang nampak dan yang tersembunyi. Kata para ulama, yang nampak yaitu seorang yang melakukan perbuatan fahish secara terang-terangan. Tidak punya rasa malu, zina terang-terangan. Tidak punya rasa malu dipertontonkan di hadapan orang lain. Atau sembunyi-sembunyi. Berduaan. Melakukan perbuatan zina. Dan yang semisalnya. Keduanya diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala jenis perbuatan fahish. Dan itu sangat bertentangan dengan husnul khuluq. Baiknya akhlak seseorang. Seorang terjatuh ke dalam perbuatan fahishah. Maka hilang kebaikan akhlak pada dirinya. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma beliau menyebutkan ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bukan orang suka melakukan perbuatan fahish dan tidak pula tafahush memaksakan diri melakukan itu. Lalu beliau mengatakan, wa kana yaqulu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khiyalukum ahasinukum akhlaqa. Orang-orang pilihan di antara kalian adalah yang baik akhlaknya. Orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Menunjukkan bahwa orang memiliki akhlak yang baik, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah orang terpilih di kalangan umat ini. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim meremehkan hal ini. Ya, merendahkan kedudukan baiknya akhlak seseorang. Merendahkannya. Sehingga dia memilih yang penting muslim katanya. Meskipun akhlaknya jelek. Yang penting ahlus sunnah. Meskipun akhlaknya jelek. Yang penting bertauhid meskipun akhlaknya jelek. Ya memang betul tauhid memiliki peranan yang sangat penting. Membebaskan seseorang dari neraka. Akan tetapi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kebaikan akhlak merupakan penyempurna. Pemberat timbangan. Menyebabkan kedudukan seorang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mulia di hadapan manusia. Tidaklah seorang itu memiliki akhlak yang baik dalam bermuamalah di antara sama manusia, melainkan manusia itu akan mencintainya. Manusia itu akan senang kepadanya. Sehingga orang yang seperti ini adalah orang diterima. Diterima di hadapan masyarakatnya dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jalla wa'ala senantiasa membimbing kita untuk memiliki akhlak yang baik. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya yaitu Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. An jaddihi, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, maksudnya ayahnya Amr yaitu Shu'aib. Namun ketika disebutkan an jaddihi, dari kakeknya, maksudnya kakeknya Shu'aib yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan silsilah rantai sanad yang seperti ini sering sekali kita temukan. Termasuk di antara riwayat yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul, bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ukhbirukum bi ahabbikum ilayya." وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة aku mengabarkan kepada kalian tentang siapakah orang yang paling aku cintai. Ini penting. Siapa yang ingin dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling dekat kedudukannya, majelisnya dariku nanti pada hari kiamat. Paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah akan mengabarkan kepada para sahabat. Siapakah mereka itu? Orang yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling dekat kedudukannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Ya. Seorang duduk berdampingan dengan Pak Wali Kota saja sudah bangga. Nah. Tadi waktu hari Jumat ketika saya sholat ternyata di samping kanan saya Pak Wali Kota. Waduh, luar biasa senangnya. Itu ceritakan kemana-mana. Ceritakan ke istrinya, ceritakan ke anaknya, ke tetangganya, ya. Dia terasa terangkat dengan keadaan seperti itu. Nah. Kemarin saya sempat sholat bareng Pak SBY misalnya. Waduh, luar biasa. Ah, senangnya dia. Ketika dia berdampingan dengan orang yang orang ini dikenal sebagai tokoh masyarakat. Dia sudah bangga. Nah, kita sebagai seorang muslim seharusnya kita jauh lebih bangga dan berusaha untuk meraih kedudukan itu. Yaitu pada saat kita akan didekatkan majelis dan kedudukan kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang muslim ketika mendengarkan hal-hal yang menggembirakan ini timbul semangatnya. Apa sih itu? Apa sih yang menyebabkan seorang itu sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih yang menyebabkan seorang itu kedudukannya dekat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat? Ini adalah merupakan kebanggaan. Ya, bagi seorang muslim. Dan dalam hal yang seperti inilah kaum muslimin sepantasnya mereka itu berlomba-lomba untuk meraihnya. Ya. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis tentang seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'addata laha." Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan dengan sesuatu. Saya tidak terlalu banyak dalam mengerjakan salat. Saya tidak terlalu banyak dalam mengerjakan puasa, akan tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta yaumil qiyamah." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang kamu cintai pada hari kiamat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, "Tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan saya di dalam Islam ini kecuali setelah aku mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Demi Allah, aku tidaklah seperti Abu Bakar Siddiq. Aku tidak seperti Nabi. Aku tidak seperti Abu Bakar Siddiq. Aku tidak seperti Umar bin Khattab. Akan tetapi, aku berharap semoga aku dikumpulkan bersama dengan mereka disebabkan karena aku cinta kepada mereka. Dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh itu kemuliaan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. تشبه بالكرام فإن التشبه فتشبه بالكرام إن لم تكون مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Hendaknya kalian meniru orang-orang yang mulia meskipun kalian tidak mampu seperti mereka. Sesungguhnya meniru orang-orang yang mulia itu adalah merupakan kemenangan, kemuliaan, kebanggaan. Maka Nabi AS mengatakan ini kepada para sahabat. Ketika Rasulullah AS menyampaikan ini, aku kabarkan kepada kalian orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dengan kepada hari kiamat. Fasakatal qawmu. Maka kaum yang hadir di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun diam. Mereka tidak menjawab. Fa'adaha marrataini atau thalathan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi pertanyaan ini sampai dua kali atau sampai tiga kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat? Qala al-qaum na'am ya Rasulullah. Maka kaum yang hadir di sekitar Nabi mengatakan, "Iya, kami ingin mengetahui itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sampai mengulangi dua kali sampai tiga kali pertanyaan itu. Di sini menunjukkan bahwa diperbolehkan, termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengulangi ucapan sampai dua kali sampai tiga kali untuk mudah difahami. Sebab bahasa Rasulullah alaihissalatu wassalam adalah bahasa yang mudah. Dan metode beliau dalam memberikan pelajaran kepada umatnya sebaik-baik metode. Beliau tanya terlebih dahulu kepada mereka. Bahkan pertanyaan itu ditegaskan sampai dua sampai tiga kali. Tujuannya apa? Agar mereka semakin perhatian. Ya. Beda kalau misalnya seorang hanya sekedar menjelaskan, ya, maka yang aktif hanya dari satu sisi. Akan tapi kalau disertai dengan tanya jawab, ya, ditanya yang hadir misalnya, mau nggak saya kabarkan kepada kalian ini? Maka mereka kan, yang tadinya mungkin sedang tidak konsentrasi, maka mereka tidak memperhatikan apa sih yang akan disampaikan. Dan kita mendapatkan banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semisal dengan ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya terlebih dahulu sebelum beliau menjawab. Maka pada saat kaum tersebut mereka menjawab, "Iya ya Rasulullah, kami ingin mengetahui." Qala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Ahsanukum khuluqa." Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mencintai seorang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pun cinta kepadanya. Orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mendengarkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan husnul khuluq ini, maka tidak sepantasnya seorang meremehkannya. Tidak sepantasnya seorang menganggap kecil peranan akhlak yang baik. Al-akhlaqul karimah. Maka hendaknya seorang berusaha. Di antara manusia ada yang sudah terbiasa dengan akhlakul karimah. Kebaikan akhlak itu sudah menjadi tabiat. Alhamdulillah jika demikian keadaannya. Ini merupakan kelebihan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Namun di antara manusia juga ada yang sifat dasarnya tidak demikian. Apalagi kalau mereka itu terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, dikenal keras, kasar, ya, mengucapkan kata-kata kotor atau yang semisalnya, sehingga ketika dia mendapatkan hidayah, ya, untuk senantiasa memelihara akhlak menjadi akhlak yang baik, itu butuh perjuangan. Nah, butuh perjuangan, dia harus meninggalkan, berusaha untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Kadang-kadang di antara kaum muslimin semenjak kecilnya hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk, ya. Orang tuanya tidak pernah mengajarkan agama kepadanya. Hah? Orang tuanya kalau marah sedikit kepada anaknya keluar kata-kata yang kotor, tawasu. Kalau orang Bugis bilang tawasu itu anjingnya nih. La haula wala quwata illa billah. Hah? Marah sedikit ucapkan lagi kata-kata yang seperti ini. Hah? Nah. Sehingga anak tersebut tumbuh dalam keadaan dididik oleh orang tuanya dengan didikan yang buruk. Ditambah lagi lingkungan ada di sekitarnya, televisi. Hah? Itulah yang menjadi contohnya dia. Para ustaznya ada di televisinya. Nonton film ini, nonton film itu, nonton sinetron ini, nonton sinetron itu. Umpatan, kelaan semua ada di situ. Maka itulah yang dia tiru. Ya, ada sesuatu yang menarik yang dia lihat dari televisi dipraktekkan kepada yang lain. Nah, mengucapkan kata-kata yang buruk pada orang lain. Di saat dia dewasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, butuh perjuangan. Akan tapi apabila dia bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, siapa yang benar-benar ikhlas, siapa yang benar-benar mujahadah, bersungguh-sungguh untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah bimbing dia. Pasti Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Tidaklah seorang ketika pada awal ya, terlihat baik, masyaallah, rajin salat di masjid dan seterusnya, kemudian setelah itu menyimpang, meninggalkan kewajibannya, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia sebelumnya beramal saleh, menunjukkan ada kerusakan pada hati seseorang. Ada kerusakan. Akan tapi kalau seorang itu benar-benar dengan niat yang baik, tekad yang kuat, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang dulunya dia suka berbuat kejahatan disebabkan karena lingkungan, Allah beri hidayah, maka dia tinggalkan satu persatu. Hah? Dan itu tidak ada yang sulit, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Dan ini juga merupakan jawaban bagi mereka yang kadang-kadang mengatakan bahwa kami sulit untuk meninggalkan kemaksiatan. Subhanallah. Apakah dia bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kadang-kadang kita mendengarkan sebagian mereka masih berada di atas kemaksiatannya dan dia mengatakan, "Aduh, saya merasa berat. Ya. Saya tidak mampu, sudah kebiasaan, sudah menjadi pecandu." Berarti dia tidak bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah demikian banyak bukti orang yang dulunya pecandu, alhamdulillah Allah beri hidayah. Orang yang dulunya pecandu rokok, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Hanya saja tidak ada kesungguhan, tidak ada mujahadah. Benar-benar berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesungguhan. Itu yang menyebabkan dia terus merasa asyik dengan kenikmatan kemaksiatannya. Nah, waduh, saya merasa berat kalau meninggalkan musik. Musik itu sudah menyatu dengan saya. Musik itu sudah menjadi roh saya. Kalau saya tidak dengar musik, maka saya seperti orang yang mati. La haula wala quwata illa billah. Kamu akan hidup dengan Al-Qur'anul Karim. Kamu akan merasakan tentram dengan mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Hanya permasalahannya kamu tidak memiliki mujahadah. Kamu tidak bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lainnya lagi masih berkeluh dengan perbuatan kemaksiatannya. Ya. Di antara mereka masih ada yang asyik dengan ribanya. Waduh, saya enggak bisa meninggalkan pekerjaan saya ini. Ya. hanya ini yang saya mampu. Kalau saya tinggalkan, gimana nanti keluarga saya? Gimana saya memberikan nafkah kepada mereka? Kan beri nafkah wajib. Iya, betul. Menafkahi keluarga itu wajib. Tapi yang halal. Jangan dari harta yang riba. Nah, jadi di hadapannya itu sudah ditakut-takuti oleh syaitan, kemiskinan dan kefakiran. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini berlaku pada setiap zaman dan berlaku pada setiap orang. Allah tidak pernah ingkar janji. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar dari segala problem. Allah pasti akan berikan rezeki kepadanya. Tak perlu takut miskin. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita cari, tinggal kita berusaha. Nah, ini masyarakat ikhwah rahimakumullah. Hanya disebabkan karena tidak ada mujahadah, tidak ada kesungguhan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya rasa tawakal seorang kepada Allah. Maka inilah yang menyebabkan kadang-kadang seorang ya kurang yakin dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masyarul ikhwah rahimakumullah. Maka penting bagi kita sekalian untuk melihara husnul khuluq. Senantiasa memiliki akhlak yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bermuamalah dengan cara yang baik di antara sama manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salih al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesalihan, kebaikan akhlak manusia. Hadis ini juga menjelaskan peranan akhlak dalam kehidupan kaum muslimin. Innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat-umat itu yang tinggal adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah tiada, maka mereka itu menjadi umat yang hilang, yang sirna. Mereka berjalan, namun pada akhirnya mereka sudah tidak memiliki wujud lagi. Kenapa? Karena sudah tidak memiliki akhlak. Aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan salihal akhlak. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya tersebut akhlak. Hanya saja sebelum diutusnya beliau, akhlak itu masih terpisah-pisah. Allah ajarkan kepada satu agama di antara mereka para nabi dan rasul, dan Allah tidak mengajarkan kepada yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan akhlak kepada yang lain yang Allah tidak berikan kepada umat yang lainnya. Namun setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh akhlakul karimah lalu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam ini merupakan agama yang sempurna dengan akhlaknya. Sebab seluruh akhlak dari umat-umat terdahulu telah terkumpul dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tidaklah seorang mengamalkan Islam, mempelajarinya, mengaplikasikan dalam kehidupannya, melainkan dia semakin dia mengamalkan apa yang dia ketahui dari Islam, semakin sempurna akhlaknya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah amalannya, maka semakin sempurna pula amalannya, semakin sempurna pula akhlaknya. Maka ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga barang siapa yang ingin berakhlak, maka tidak ada cara kecuali dengan cara kembali kepada Al-Qur'an Karim dan kembali kepada petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.